السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung. Maka yang ada adalah berusaha terus bersyukur, bersyukur dengan segala kekurangan kita. Lalu juga kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah nikmat tersebut, agar Allah berikan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Sebagaimana kuatkan tauhid kita dan perbaiki kualitas ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, karena itu adalah jalan keselamatan. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, kepada para ahlul bait beliau, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali kita masih bersama Abdullah bin Amr bin As, masih bersama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, bahwa ini pelajaran besar bagi kita. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang porsi terbaik puasa, porsi terbaik membaca Quran atau mengkhatamkan Al-Quranul Karim di pertemuan yang lalu. Maka di pagi hari ini insya Allah kita akan bahas tentang porsi Qiyamul Lail terbaik, porsi Qiyamul Lail atau salat malam terbaik. Jadi sebagaimana kita katakan, masalah porsi atau takaran itu salah satu hal yang pelik ya, mungkin yang paling pelik. Nah, tapi dengan kita belajar secara spesifik, belajar dari hadis ke hadis, itu satu demi satu terurai, hadirin. Satu demi satu terurai. Makanya ini pentingnya langsung belajar dari buku-buku para ulama dan langsung berinteraksi secara detail dengan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang awalnya global, iya sih, harus apa? Proporsional, harus seimbang. Tapi gimana cara menyeimbangkan dan bagaimana mendapatkan porsi terbaik? Nah, jawabannya kita harus belajar pelan-pelan, pelan-pelan dan pelan-pelan. Nah, jamaah yang dimuliakan, sekali lagi kita akan membahas tentang salat sunnah terbaik. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu riwayat yang ada di hadapan kita, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan fi riwayah, wa inna li waladika 'alaika haqqo, sesungguhnya anakmu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Lagi-lagi kita diingatkan, jangan hanya sibuk di luar, jangan hanya sibuk kerja, jangan hanya sibuk cari nafkah, jangan hanya sibuk ngurus macam-macam, walaupun nanti dalinya anak juga. Ya aku kan kerja buat anak, ngerti. Tapi anak bukan hanya butuh duit gitu loh. Anak juga butuh sosok. Anak itu butuh sosok. Anak butuh dididik. Itu hakku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi ini hal yang penting ya mas kalian. Anak itu punya hak yang harus ditunaikan. punya hak yang harus ditunaikan, dan bukan hanya uang, bukan hanya uang, perhatian, sosok, keteladanan, pendidikan, edukasi, terus rasa sayang, rasa cinta, komunikasi, dan masih banyak lagi hadirin. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, mayoritas anak-anak durhaka itu karena orang tua. Jadi jangan salahin lingkungan pergaulan. Mayoritas anak-anak durhaka, mayoritas anak-anak bandel, mayoritas kenakalan remaja atau yang udah bukan remaja lagi, itu faktor orang tua. Faktor orang tua. Betul, lingkungan pergaulan mayoritas tidak kondusif. Tapi kalau pertahanan yang dibangun orang tua dengan taufik Allah kuat, itu insya Allah gak jebol. Dan ada banyak contoh. Banyak contoh. Mungkin kita kenal diantaranya di lingkungan kita. Atau mungkin kita sendiri. Mungkin kita sendiri. Dan pada hari ini kita bersyukur. Dulu tuh sebel banget sama ayah kita atau sama ibu kita. Terlalu, kita anggap dulu terlalu ngekang, terlalu disiplin, terlalu keras. Tapi akhirnya kita mikir, kalau saya gak dikerasin, saya mungkin rusak kali ya. Kalau saya gak dikerasin, saya sudah salah dalam pergaulan. Jadi mayoritas anak durhaka itu, kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya sih gak berhak untuk bicara-bicara beginian. Tapi kata Ibnu Qayyim itu orang tua. Orang tua aja, Ma. Jadi coba evaluasi diri kita lah. Coba evaluasi diri kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang tua akan ditanya lebih dulu daripada anak-anak pada hari kiamat. Karena kunciannya ada di sini. Kan Nabi SAW mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Arti fitrah itu di atas Islam. Di antara makna fitrah juga kata para ulama, siap menerima kebenaran. Siap menerima kebenaran. Lalu orang tuanya yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, dan membuat dia Majusi. Orang tua. Dan penyebutan tiga hal di atas itu sampel. Jadi orang tua ngerubah fitrah anak. Jadi anakku tuh dulu baik, tapi semenjak bergaul si A, si B, si C, enggak. Anakmu, betul, anakmu itu dulu baik, tapi semenjak kamu didik akhirnya jadi begini. Nah, salahin pendidikan Anda. Dan jangan, loh, anak itu tuh kalau dari awal kita tegasin dengan tegas, kita jaga dengan tegas pergaulannya, kan dia gak mungkin bergaul sama si A, si B, si C. Dia bisa bergaul dengan orang-orang buruk itu karena kita lengah, kan. Kalau pengawalan kita kuat, gak bisa dia bergaul dengan hal tersebut. Kita lengah, hadirin. Jadi anak kita tuh punya hak. Nah, simple. Tapi kayaknya kita tekankan masalah ini dulu ya. Masalah sholat sunnah mungkin besok aja. Coba kita lihat dulu. Karena ini penting. Coba kita lihat hadith Abdullah bin Amr bin As. Ini kan Nabi SAW menekankan masalah ini. Itu kan dalam rangka mengingatkan Abdullah bin Amr bin As karena beliau terlalu banyak apa hadirin. Sampai Nabi bilang, eh itu anakmu itu punya hak loh yang harus kamu tunaikan. Itu ditekankan gitu karena Abdullah bin Amr bin As itu dianggap terlalu banyak apa? Terlalu banyak goes. Apa? Terlalu banyak main game online. Terbanyak nonton. Terbanyak ngumpul. Terbanyak kerja. Apakah beliau menjalani pola workaholic gitu? Ini itu dikasih catatan karena puasa beliau dan bacaan Quran beliau. Bukan karena kebanyakan nonton, ngumpul, kerja, dinas, terus goes, kongko, lalu nanti touring, terus apa lagi? Ada semua. Golf, main futsal, gadget. Bukan itu. Baca Quran. Nabi bilang, anakmu itu punya hak. Artinya, kalau dengan alasan baca Al-Quran dan puasa, itu tidak bisa diterima, dan kalau overdosis, itu bisa berimbas buruk kepada anak-anak, gimana amal-amal atau aktivitas mubah yang lain? Wah, ini bukan mubah loh. Ini jelas amal soleh. Kalau amal soleh yang overdosis aja, ini bisa berakibat itu. Lah gimana kalau bapaknya kebanyakan di luar? Nggak baca Quran juga. Bulan ini berapa kali khatam? Ya itu anak-anak nggak kepegang. Quran itu tuh mubarok kata Allah. Berkah tuh Quran. Diberkahi. Hampir semua ulama ketika berbicara tentang keberkahan, itu tipsnya baca Al-Quran. Sebagian mereka mengatakan, itu sebatas baca Al-Quran. Ini belum mengerti artinya nih. Belum mentadaburi artinya. Baru sebatas baca Al-Quran, berkah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ingin banyak keberkahan di hari Anda, maka banyakin baca Al-Quran. Karena keberkahan hari Anda tersebut tergantung berapa ayat yang kau baca pada hari tersebut. Itu kalau kelebihan, dampaknya jadi kontraproduktif. Kalau kelebihan. Makanya Nabi mengatakan, selesaikan satu bulan, khatamkan satu bulan. Bisa lebih cepat 20 hari. Bisa lebih cepat 10 hari. Bisa lebih cepat seminggu. Bisa lebih cepat 3 hari. Bisa lebih cepat. Anda gak akan bisa memahami. Tidak direkomendasikan. Kecuali pas kapan? Momentum-momentum besar. Atau sekali-sekali sebagaimana kita bahas. Seperti di Ramadan. Itu ulama membolehkan. Sebagaimana ini pandangan siapa? Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Uthman bin Affan. Tapi dijadikan pola jangka panjang, bukan seperti itu. Ini kan, makanya ketika anak-anak kita bermasalah, udah jangan salin yang lain deh. Ini kisah kita. Jadi gimana dengan orang tua yang gak punya waktu sama anak, gak punya waktu sama anak, dan gak baca Quran juga. Wajar kalau hasilnya seperti hari ini. Gak punya waktu sama anak dan gak baca Quran. Ini yang baca Quran terus saja bisa bahaya. Makanya Nabi ingatkan, anakmu itu punya hak. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, jangan pernah sia-siakan ini. kita harus ngelihat secara komprehensif. Jangan fokus di satu kotak amal soleh, lupa dengan kotak-kotak yang lain. Mendidik anak itu amal soleh juga. Memberikan hak anak itu amal soleh yang besar sekali. Kalau mau keberkahan, lakukan secara proporsional. Dan ini sekali lagi renungan ya, renungan yang dalam harusnya untuk kita semua nih. Anakmu itu punya hak. Jadi gak ada cerita ayah lagi sibuk, abi lagi sibuk, ibumu ini lagi sibuk, umi lagi sibuk. Ya benar sibuk pastilah, tapi kalau sampai tidak menunaikan hak anak, nah, dan anak bukan hanya dikasih uang, bukan hanya dikasih uang saku, dikasih jajan, sangu, dan bukan hanya sebatas disekolahkan, tapi anak punya hak untuk dididik. Sekolah kan juga dididik. Iya, sekolah bagus. Kita bukan mengatakan sekolah jelek. Sekolah tuh masya Allah bagus. Tapi nggak cukup. Orang tua tuh harus terlibat. Nah banyak kita kan berpikir kalau udah disekolahkan selesai tanggung jawabnya. Enggak. Sangat sangat keliru harus seperti itu. Sekolah bagus, pilih sekolah terbaik ya, tapi emang sekolah mengajarkan semua hal? Enggak. Kita harus masukkan iman, masukkan value yang kuat ke dalam dirinya, adab, ibadah, lalu meninjau terus tumbuh kembang mereka. Dan ibadah tidak bisa dijadikan dalih untuk melalaikan anak-anak. Lalu bagaimana dengan selain ibadah? Bagaimana dengan hobi? Bagaimana dengan kerjaan dan kesibukan? Dan kita nyesel deh jaman sekalian. Nyesel. Kalau udah sekarang mungkin gak terlalu pengaruh kan. Dia masih kecil, kita masih kuat. Tapi emang hidup seperti ini terus? Enggak. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kita sia-siakan mereka, polanya mereka akan sia-siakan kita pada saat kita tua. Balasan menyia-nyiakan disia-siakan. Dan itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Di mana-mana. Konsep rumah jompo kan itu. Terlepas memang mungkin ada 1-2 kasus yang gak punya anak-anak lagi, sebatang kara, atau memang tidak berkeluarga, jadi memang harus diurus di sebuah panti. Tapi ada banyak anak-anaknya ada, tapi gak ada yang bisa megang karena memang gak diurus dari kecil, gak diurus, maka anak-anaknya gak bisa ngurus nanti. Dan antum melihat anak-anak yang benar-benar korbankan semuanya buat orang tua, tentu saja dengan kaidah ya, dengan kaidah. Karena seringkali bukan nggak mau tapi nggak bisa, atau misalnya terbentur dari lain dan seterusnya. Misalnya anak perempuan yang sudah bersuami. Atau kondisi sekarang juga dan sebagainya. Tapi kalau ini bisa ada kesempatan dan seterusnya, itu karena tadi kesalahan pola waktu waktu kecil dan orang tua gak memberikan hak anak. Orang tua tidak memberikan hak anak. Akhirnya demikian. Akhirnya demikian jemaah sekalian. Oleh karena itu kita harus bangun dari sekarang sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Karena kalau terlambat fatal. Dan 10 hari terakhirnya momentum loh jemaah. Makanya kan sunah Nabi apa? Wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW membangunkan keluarganya. Dan beliau membangunkan semua keluarga yang sudah bisa sholat dibangunin. Ini salah satu bentuk. Hak anak itu dididik. Hak anak itu diajak ibadah. Dan antum harus, kita harus bisa mengorbankan apa, bahkan sebagian kerjaan buat mereka, sebagian kerjaan untuk mereka. Di, bahkan di dalam sejarah, dalam sejarah kita kan tercatat dalam sejarah ada nama besar itu menanggalkan atau mundur dari kursi kekuasaan itu demi anak kan. Mundur demi anak. Dan akhirnya anaknya jadi. Mundur. Bukan ngatur waktu lagi, mundur. Dari jabatan, dari kursi kekuasaan. Untuk mematangkan anaknya tersebut. Untuk mematangkan. Kalau kita kan cari jalan pintas, udah kirim ke sana, kirim ke situ. Bukan berarti nggak bagus kirim bagus juga. Tapi niatnya apa? Niatnya memang semua sudah maksimal atau mau cari gampang aja? Gitu. Nanti tinggal pas panen balik. Gitu. Nggak semudah itu, nggak semudah. Dan anak kan investasi terbesar kita. Waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Kita, dan ini penulis kitab kita, Riyadhus Shalihin. Kan kita udah baca sejarahnya. Imam Nawawi bisa seperti salah satu taufiknya apa? Kan ayahnya repot waktu beliau kecil. Di sekolah di sini diajak ketemu ulama. Ini kan ayah, faktor ayah nih. Faktor orang tua. Faktor orang tua. Jadi ayahnya Imam Nawawi enggak punya karya apapun, asal punya satu anak kayak begini aja. Ya Allah, udah tidur nyenyak udah sama. Dalam tanda kutip ya. Nama enggak punya apapun kecuali seorang anak namanya Yahya bin Syaraf bin Murri, akhirnya jadi nama besar Al-Imam An-Nawawi. Udah. Mau ngapain lagi udah? Anaknya kayak begini. Ibunya Muhammad bin Idris enggak punya karya apa-apa kecuali menjadikan Muhammad bin Idris yang pada akhirnya menjadi nama besar yang kita kenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Kelar udah hadir Imam Syafi'i. Kita ngeremehin. Makanya kan dari di sebagian masyarakat kita dari apa? Dari profesinya diremehkan. Ibu rumah tangga. Terus aku ngapain dong, Ustaz? Loh, itu ada anak 4, ngapain lagi? Itu udah capek pasti kalau benar-benar diurus. Jadi makanya wajar kalau anaknya nanti gak berbakti, gak nganggap dia nanti ketika dia udah tua. Wong dari kecil mereka gak dianggap. Memang lisan gak keluar, tapi sikap, terus cara mengambil keputusan, sibuk di luar, lupa di dalam rumah. Kenapa bu? Ya aku butuh kesibukan. Ya Allah, itu anak tujuh gak sibuk kamu? Bayangkan anaknya tujuh, keluar-keluar. Terus ketika ditanya, kenapa keluar-keluar? Aku tuh butuh kesibukan Pak Ustaz. Bingung aku di rumah mau ngapain. Anak tujuh bingung mau ngapain. Itu berarti kan ngeremehin anak. Maka jangan heran kalau nanti ketika anaknya dewasa, udah pada pergi semua. Jadi hadirin Allah muliakan, anakmu itu punya hak. Dan ini penting, makanya kita tekankan masalahnya, karena 10 malam terakhir ini memang momennya keluarga, 10 malam terakhir. Momennya keluarga. Wa iqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarganya. Ini bukan sendiri-sendiri, ini momen keluarga. Dan banyaknya ibadah bukan alasan. Bukan alasan hadirin. Dan kalau Allah kasih taufik lalu jadi anak yang soleh, itu panen benar-benar. Panen sepanen-panennya. Gak ada yang lebih baik dari itu. Tapi emang susah. Ya kan semua hal yang bernilai kan lebih sulit hadirin. Lebih sulit. Oh, salah satu faktor kenapa salah satu tipe daging itu mahal, karena katanya dipijit-pijit dulu. Dipijit-pijit dulu. Iya kan? Ya ada effort, ada value. Jangankan daging sapi, gurita. Ada di sebuah restoran tuh gurita mahal. Kenapa? Karena sebelum dieksekusi dipijit-pijit dulu katanya. Biar tuh gurita gak stres. Masya Allah kan. Luar biasa. Dipijit. Masas. Subhanallah. Biar tuh gurita husnul khotimah. Ketika husnul khotimah meninggalnya, dimakannya lebih enak. Masya Allah tuh ya. Luar biasa. Itu dipijit dulu biar dia gak stres katanya ketika meninggal dunia. Masya Allah deh. Dipijit. Dan harganya mahal. Karena dipijit itu. Contoh udah banyak banget lah. Ya emang kalau mau dapat anak yang jago-jago ya harus kepala di kaki, kaki di kepala memang. Kita kan mau instan aja. Nggak mau ribet. Nggak mau berkorban. Lalu nanti paling enak nyalahin dunia pergaulan. Pergaulannya rusak semua. Loh kok pergaulannya salah? Akhirnya dapat kabar anaknya ada di kantor polisi. Terus bilang, Pak polisi selama ini anakku tuh baik kok. Enggak bu. Selama ini anak ibu bandar. Cuman ibu gak tahu aja. Baru diam. Gimana baik? Ini bosnya nih anak ibu nih. Itu udah gak mati dari setahun yang lalu misalnya. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita bahas salat sunnah terbaik. Bi'idnillah insyaAllah. Dan coba renungkan gimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kita akan nyesel nanti kalau kita gak ambil momentum ini. kita akan menyesal. Banyak masalah, mayoritas masalah karakter ketika orang tuh dewasa gara-gara salah di masa kecil. Kalau gak salah didik atau gak dididik sama sekali. Kita lihat psikopat-psikopat itu kalau ditelusuri, itu intinya di masa kecil, hadirin. Ba'da qadarillahi azza wa jalla, secara umum ya, masa kecil. Mereka tuh korban di masa kecil. Kita ngelihatnya ketika udah menakutkan aja, enggak, mereka tuh korban di masa kecil. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Dan jaga istirahat juga jemaah. Masih ada malam-malam ke depan, dan semakin kesini peluangnya semakin besar. Jadi bukan lemes gitu loh. Semakin kesini peluangnya semakin besar, dan nanti malam kita akan bertemu malam ke-25 insyaallah. Dan 25 juga peluangnya cukup besar. Dan ini malam 27 belum keluar, hadirin. Jadi jaga istirahat. Tapi juga di sisi lain maksimalkan malam-malam yang masih tersisa. Sebagaimana kata Nabi SAW kan, jika salah seorang dari kalian lemah dan gak kuat untuk sapu bersih 10 malam terakhir, maka jangan sampai kalah di 7 malam yang tersisa, kata Nabi. Itu jangan sampai kalah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.